ini matlamat kami. Tapi buat kita agama, matlamat kami untuk kubur. Kita semua akan pergi bersama orang lain. Amalan yang akan bersama kita, yang akan menjadi rakan yang kawan kita kata, yang menjadi ukuran di sisi Allah. Siapa yang gaya, siapa yang gaya. Mudah-mudahan Allah dikasih kepada saya dan kita beramal kita yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.